Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله مسلمين مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى kita masih lagi diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Taala, kesempatan, kesehatan, masa yang lapang untuk kita sama-sama dapat menghadirkan diri kita di majlis ilmu kita ini. Majlis bacaan pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan tafsir kita pada surah Al-Fatihah sampai kita pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah seperti mana digambarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacaan Nabi sepatah-patah, maknanya berhenti pada setiap penghujung ayat. Jadi pada bacaan kita dalam surah Al-Fatihah, apatah lagi kita baca dalam solat kita, kita cuba dan kita usahakan supaya kita baca setiap ayat kita berhenti, bukan disambung-sambung. Walaupun itu boleh, walaupun itu tidak menjadi masalah dari segi hukum syarak kita berdosa atau bagaimana, makruh. Akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah atau membaca Al-Quran berhenti pada setiap penghujung ayat, seperti mana digambarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pun kita laju nak cepat, nak siap cepat solat kita, janganlah kita sambung sampai satu nafas bacaan Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah, pada perbincangan kita yang lalu yang lepas, kita ada bincang tentang hukum tasmiyah, hukum membaca basmalah bismillah ketika kita makan dan selain daripada itu, dan juga tentang tambahan bacaan selepas ucapan kita bismillah ada kita tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu semua adalah perkara-perkara yang digariskan di dalam syariat, dalam Islam, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan boleh, di antara mereka juga ada yang mengatakan elok, lebih baik bila kita cukup pada apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang nas menunjukkan itu. Di mana ketika kita makan, seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul bismillah, makanlah dengan ucapkan bismillah. Walaupun di sana seperti kita bincangkan pada minggu lepas, ada di antara para ulama yang membolehkan, termasuk Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala Asy-Syafi'i, membolehkan dan menganggap elok kalau kita teruskan kepada bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di sana seperti mana kita bincangkan juga pada minggu lepas, ada di antara ulama yang membantah ucapan beliau, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri rahimahullah SWT Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa riwayat-riwayat tidak ada yang datang dengan menyebutkan lafaz yang lebih. Jadi kita simpulkan di sini bahawa kita berpegang kepada apa yang disebutkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, tetapi bukan maknanya bila orang nak sebut lebih panjang itu tidak kita bolehkan ataupun kita kata itu haram ataupun sampai kepada tahap bidah. Kita tidak sampai begitu, tetapi satu soalan yang perlu kita jawab semua, mana yang lebih baik, itu yang pernah diucap oleh Nabi atau yang tak diucap oleh Nabi. Itu saja masalahnya, adalah pada yang lebih baik. Kita semua nak yang terbaik. Kita semua nak yang terbaik. Kita tak boleh kata, bermain logik kita kata, kan lagi panjang lagi bagus. Tak, tak boleh macam tu. Yang lagi elok, yang lagi bagus adalah apa yang pernah dibuat oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kena sepakat benda yang seperti ini. Baik. Perkara yang sama juga saya tambahkan hari ini untuk menyempurnakan perbincangan kita yang lepas. Termasuklah di antaranya ucapan-ucapan seperti salam, walaupun dia berkaitan dengan dengan akhlak, berkaitan dengan adab sopan santun. Salam, ufsus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Bila masuk rumah salam, bab-bab adab, adab. Tetapi masalahnya dia menjadi satu ibadah sebab dia diikat dengan lafaz. Salam bukan salam selamat pagi, bukan selamat pagi, selamat malam, selamat siang ke, selamat makan, selamat tidur. Tetapi lafaz yang telah diajarkan oleh Islam, lafaz itu adalah lafaz yang dikategorikan sebagai ibadah. Jadi kita tidak boleh tukar ataupun tidak boleh menambah sesuka hati kita. Salam, assalamualaikum, itu sekurang-kurangnya. Kita tak boleh, tidak bolehkan kata suka-suka hati kita kata assalam atau alaikum. Tak. Ada lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh syariat kita. Kita tak boleh sesuka hati kita menambah atau mengurangkan ataupun membuat salam yang lain sesuka hati kita. Yang Rasulullah SAW ajarkan, yang Islam ajarkan kepada kita, assalamualaikum sekurang-kurangnya. Dan bila kita nak lagi baik, kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak lagi bagus adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah lafaz salam yang paling lengkap, yang paling sempurna yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah di antara kita juga ada yang menambah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuhu wa ridwanuhu, wa. Semua itu disebabkan, saya tak menyalahkannya secara secara terus. Mungkin disebabkan maksud niat yang baik daripada orang ini. Itu kita ambil kira tu. Supaya kita tidak sesuka hati juga menyalahkan orang lain. Ada niat baik dia. Kita kata assalamualaikum, cuba. Salam kesejahteraan atas kamu wahai kawan saya yang kita jumpa tu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah ke atas kamu. Wa barakatuh dan berkatnya. Wa maghfiratuhu dan ampunannya. Wa ridwanuhu dan ridhonya. Kan banyak tu. Cakaplah amin cepat-cepat. Kan bagus. Niat tu yang bagus tu. Niat daripada orang ni. Kita kena ambil kira. Tetapi ada satu masalah dan kita dah bincangkan bahawa niat tak cukup. Kita kena ikut cara. Kena ikut konten dia. Kena ikut masa. Dan ukuran dia kan. Barulah kita betul-betul mengikut dan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara kita membuktikan dan meraihkan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam lafaz salam ni assalamualaikum ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita janganlah sesuka hati kita kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, itu pun disoalkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, bila ada orang buat juga macam tu, tak payahlah nak kata ish ini tak ikut ini tak. Kita kena ajarkan, kita kena panggil dia, kita kena cakap kenapa. Apa sebab ya kamu tambah macam ni, suka-suka, boleh suka-suka tau. Tapi kita tak boleh kata berdosa ke berapa, sebab pertama sekali niat dia yang bagus kita kena ambil kira. Dan kita ajarkan dia, kita kena iqamatul hujjatu alaihi. Kita kena sampaikan dulu, dia tak tahu, kita kena bagi tahu. Kita bagi tahu yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah yang pernah dibuat, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat masuk sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, datang seseorang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk lalu mengatakan assalamualaikum, farad alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab waalaikumsalam. Kan, summa jalas, orang itu duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata asyrun, 10 dapat 10 pahala kan. Nah, kemudian datang seorang lagi lalu mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab dan dia pun duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isyrun, dapat 20 pahala. Datang yang lain, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, lalu orang tu duduk dan Nabi kata salatun, dia dapatkan 3 30. Hadis ini dari Imam Abu Dawud dengan Imam Tirmizi dengan hadis sanad yang hasan, boleh dijadikan hujjah. Ini menunjukkan bahwa yang paling sempurna yang pernah didengar dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah. Jadi ikhwati fillah, di sana ada hadis yang menyebut juga tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi hadis ini didhaifkan, dilemahkan, dihukum lemah oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Yahdikumullah. Yarhamukallah. Yahdikumullah yaslih balakum. Dalam apa nama dia ni? Bersin ataupun salam, kita tidak menghalang. Jika masuk dalam majlis, kita ucapkan salam. Dia tidak dikira mengganggu. Sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada minggu lepas juga kita bincangkan tentang tentang ucapan Nabi, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama sekali ataupun ayat yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin, kita dah bincangkan. Dan kita di sana sebutkan beberapa perkara, iaitu perbezaan antara alhamdu dengan asyukru, ya, ucapan alhamdu dengan perbuatan syukur. Kemudian tempat-tempat di mana kita sebut, waktu-waktu di mana kita digalakkan mengucapkan zikir alhamdulillah. Dan itu saya rasa kita kena tengok balik, kita kena murajaah balik, sebab perkara-perkara disebut dalam minggu lepas itu pun sangat penting, ya. Baik. Pada kali ini insyaAllah kita akan masuk pada tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman adalah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ar-Rahim. Kedua sifat ini berasal ataupun berakar daripada akar perkataan rahimah, bermakna kasih dan sayang, sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua-duanya, kalau salah satu di antara dua nama ini disebut Ar-Rahman, dia meliputi juga Ar-Rahim. Kalau disebut kedua-duanya dalam satu tempat, maknanya akan berbeza. Kalau dalam satu tempat disebut, dalam satu ayat Ar-Rahim disebut, satu saja Ar-Rahim, tak disebut Ar-Rahman, maknanya Ar-Rahim itu meliputi makna Ar-Rahman juga. Bila Ar-Rahman disebut, tak disebut Ar-Rahim dalam satu tempat, dalam satu ayat, maka Ar-Rahman, ayat ataupun perkataan Ar-Rahman meliputi juga makna Ar-Rahim. Kalau disebut dua-dua dalam satu ayat, seperti mana dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, menunjukkan kedua-duanya ada perbezaan. Okey. Oleh sebab itu, apa perbezaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman menunjukkan keluasan, kebesaran, kebesaran dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah di mana Allah Subhanahu wa taala bersifat menyampaikan, menyebarkan, meneruskan sifat rahmat yang ada pada diri Allah SWT kepada makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman adalah sifat pribadi Allah SWT, sifat dia yang begitu luas, yang begitu banyak. Sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan Allah SWT dalam menyampaikan sifat rahmat tadi kepada makhluknya. Itu bila dia disebut secara bersama. Boleh ya? Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya begitu luas, seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi segala sesuatu. Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallahi mi'ata rahmah, Allah Subhanahu wa taala memiliki, mempunyai 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bala'in wal hawam. Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan di dunia ini satu rahmat daripada 100. Satu rahmat itulah yang dibahagi-bahagikan kepada jin, manusia, haiwan dan lain-lain binatang makhluk yang ada di muka bumi ini yang bernyawa, yang mempunyai sedikit kasih sayang di dalam hati mereka. Satu rahmat daripada 100 itu diturunkan ke bumi untuk kita bahagi-bahagikan. Jadi rahmat yang begitu besar di hati anda pada ibu anda, pada anak anda, begitu besar anda rasa. Kan? Tak nak diganti dengan apapun di dunia ini, tak nak. Dengan kasih sayang kita kepada anak kita, begitu besar kita rasa. Itu sekian peratus daripada satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mempunyai rasa yang sama. Mungkin saya akan mengatakan, Allah, saya lagi sayang pada anak saya daripada kamu kepada anak kamu. Yang lain pun mengaku seperti itu. Itu baru antara manusia. Yang haiwan, makhluk ni, binatang-binatang kepada anak-anak dia dan kawan-kawan dia, ayah mak dia, pun ada kasih sayang. Jin dan semua kasih sayang yang berlaku di antara mereka adalah daripada satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu itu sahaja begitu luasnya, begitu besarnya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhara Allah 99 rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Yang akan dibahagikan kepada hambanya di hari kiamat. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentulah siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ahli surga sahaja yang mendapatkan 99. Dapat dibayangkan? Sedangkan kita ni rasa cukup puas dengan kasih sayang yang ada di dada kita masing-masing. Bahkan kita boleh bahagi-bahagikan rahmat yang ada di dada kita ni kepada siapa-siapa yang dekat dengan kita, yang hampir dengan kita. Masing-masing kita ada kawan, betul? 10, 20, sebutlah berapa kawan. Kita boleh bahagi kasih sayang kita kepada mereka. Jangan sebut lagi kita ada berapa anak. 10 anak, kita boleh bahagi-bahagi kepada mereka tau. Dan juga mak dan ayah kita, atuk nenek kita. Cucu-cucu kita. Kita kata sayang pada anak. Bila dia ada anak, kita kata lagi sayang pada cucu. Siap bergaduh dengan anak kalau dia marah pada cucu kita. Itu pada satu orang. Bayangkan 99 akan diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada hambanya yang beriman di hari kiamat. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala annahu qala, daripada Umar bin Khattab, hadis ini beliau menceritakan, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sabyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa melihat-lihat tawanan perang. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak ada seorang perempuan daripada tawanan perang, tawanan perang, mencari-cari. Rupanya mencari anak dia. Idza wajadat sabiyyan fis sabi, akhadathu. Asyik cari-cari-cari, jumpa seorang budak, anak kecil, tengah menangis. Lalu diambilnya anak tersebut, anak dialah. Lalu dirapatkan, dilekatkan pada dirinya dan dimenenkan, disusukan. Disusukan. Semua ini Rasulullah SAW dan para sahabat nampak pemandangan ini. Kasih sayang antara seorang anak dan ibunya. Ibu kepada anaknya. Ikhwati fillah. Jadi Nabi SAW mengambil kesempatan. Dalam keadaan itu mengambil kesempatan untuk memberi pengajaran kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, kamu nampak tak ibu ini kepada anaknya? Kamu nampak tak pemandangan kasih sayang ni seorang ibu kepada anak? Kata para sahabat, nampak ya Rasulullah. Atarawna hadhihi al-mar'atarihatun atau tarihatan waladaha finnar? Adakah kamu boleh menjangkakan? Kamu dapat bayangkan tak dia sanggup tak perempuan ni mencampakkan anaknya ke dalam neraka ataupun ke dalam api atau kepada kebinasaan atau kepada sesuatu yang memudaratkan anaknya, dia sanggup tak buang? Campak. Biarkan anaknya menderita. Kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat berkata, kunala. Kami menjawab, tak mungkin. Wallahi. Kata Rasulullah SAW, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rahmat, lebih sayang, lebih kasih kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ambil kesempatan keadaan itu, yang begitu mengagumkan. Baik. Assalamualaikum. Sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada hambanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada kita, kepada manusia. Itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat memaksa Allah, kalau Allah cinta begitu saja, lepas itu dibiarkan. Siapa yang nak mengatur Allah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantar, diutus rasul-rasul, diturunkan kitab-kitab kepada rasul, supaya kita terhidayah, supaya kita mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan rahmat Allah jugalah yang menjadikan ataupun yang memasukkan manusia, yang memasukkan hambanya ke dalam syurga. Dan tidak akan mungkin seorang hamba, siapapun dia, yang dapat masuk syurga dengan amal ibadahnya. Saya harap ini dipahami. Jangan sampai dia mengatakan kita tak perlu beramal sebab kita mengharap rahmat Allah. Beramal macam mana pun, kalau Allah tak rahmat, kita tak masuk syurga. Perlu dipahami, saya akan jelaskan. Tak ada seorang pun, siapapun dia, Nabi sekalipun, tidak akan masuk syurga dengan amal dia semata-mata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul ahadun atau la yudkhil ahadan amaluhul jannah. Tidak seorang pun manusia yang dapat masuk syurga dimasukkan oleh amal ibadahnya. Qalu, mereka berkata kepada sahabat, wala anta ya Rasulullah. Baginda pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun saya, illa ayyatagammadiyani Allah bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saya. Fasaddidu wa qaribu, maka usahalah. Bila kamu kurang, cubalah. Bila kamu menjauh, mendekatlah kembali. Bila kamu lupa, ingatlah kembali. Saddidu wa qaribu, usahakan. Wala yatamannaina ahadukumul maut, dan janganlah sampai seorang di antara kamu itu mengharap-harap akan mati. Sebab apa? Imma muhsinan, kalau dia baik di dunia ini, maknanya amal dia okey, baik semua, tamam, cantik, solat dia okey, ibadah-ibadah dia lain, zakat dia, puasa dia, kalau dia muhsinan, fala'allahu ayazdada khairan, kalau umur dia panjang, semoga Allah SWT menambahkan lagi. Jadi jangan seorang di antara kamu mengharap-harap nak mati cepat. Wa imma musian, keadaan kedua, kalau dia buruk, kalau dia teruk, kalau dia jahat, kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jahat. Fala'allahu ayyastati, semoga dia bertobat. Bila dia dipanjangkan umurnya, semoga dia ada harapan untuk kembali ke pangkal jalan. Jadi janganlah di antara kita ada yang mengharap-harap untuk mati, tapi mengharaplah untuk kekal bila kita baik. Dan bertaubat bila kita berperangai buruk, jahat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara rahmat kita, ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala, adalah kasih sayang kita kepada orang tua kita, menunjukkan rahmat kita kepada sesama makhluk. Rahmat kita kepada orang tua kita, ibu bapa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Surah Al-Ahqaf. Dan ayat lain, "Wassayna al-insana biwalidayhi husna." Dan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan bersahabatlah, maknanya sentiasalah bersama-sama melayan kedua orang tuamu di dunia, ma'rufa, dengan baik. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, yang satu rahmat tu diturunkan ke dunia dan telah dicontohkan oleh para sahabat dalam bentuk rahmat kepada orang tua, kepada orang tua, seperti mana yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana diceritakan oleh Abdullah ibn Dinar, suatu ketika Abdullah ibn Umar berjumpa seseorang, dan orang yang dijumpainya adalah Al-A'rab, orang kampung. Orang kampung dijumpai oleh Abdullah bin Umar di tepi jalan ataupun di tengah jalan. Fasallama alaihi Abdullah. Lalu Abdullah bin Umar ucapkan salam. Kemudian Abdullah bin Umar turun daripada kenderaan dia, himar, keldai. Lalu Abdullah bin Umar mengangkat orang tersebut, menunggangkan ataupun menaikkan ke kenderaan dia. Dia turun dan naikkan orang tersebut ke atas kenderaan dia. Okey. Lepas tu Abdullah bin Umar membuka imamah dia. Tengah hari, ikhwati fillah, panas, terik. Jadi imamah ini selain dia sebagai serban, ini adalah sebagai pelindung ataupun sebagai hiasan, dia juga akan melindungi daripada kepala, daripada panas. Hiasan kepala Abdullah bin Umar diberikan kepada orang kampung tersebut. Dia sembahyang, Abdullah bin Umar. Dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Dinar melihat kejadian ini. Kata Abdullah bin Dinar, "Ya Abdullah, dia orang biasa, dia orang kampung. Ya Rabbi Qalil, kenapa tak bagi duit sikit je? Dia reda, dia orang kampung. Dia orang kampung ni bila bagi, dia puas hati dengan sedikit. Pemberian yang sedikit dia puas hati, dia rasa seronok. Bila dia bagi sedikit, bukan macam orang yang biasa dengan pemberian, dia berbeza. Orang dengan orang budak-budak kecil ni, bila dah biasa dengan duit sering, duit dia RM10, pergi raya, bagi RM1 dia kata, dah biasa RM10 daripada ayah, RM20, bagi RM3 tak pandang eh. Tak pandang. Kan? Ini saya bawa sebagai perumpamaan sahaja. Jadi orang kampung, kata Abdullah bin Dinar, diperlakukan demikian rapat dan mesra oleh Abdullah bin Umar. Ya. Wa huwa yarda bil qalil, kata Abdullah bin Dinar, bagi sikit saja, takkan kamu nak bagi dia kenderaan kamu, nak bagi dia imamah perhiasan kamu, kemudian kamu bagi dia jalan, kamu di bawah berjalan. Kata Abdullah bin Umar, perhatikan bagaimana sikap seorang salafus salih, seorang sahabat Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Sahabat Nabi SAW yang keluar daripada madrasah, daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, "Inna aba hadza, sesungguhnya ketahuilah kamu, bapanya ni dia bersahabat mesra dengan bapa saya. Dia bukan dia yang bersahabat dengan bukan orang ni yang bersahabat dengan bapa Abdullah bin Umar. Bukan orang ini bersahabat dengan bapa saya, tetapi ini anak sahabat bapa saya. Tak ada kena mengena dengan Umar bin Khattab secara langsung. Anak daripada kawan Umar bin Khattab, anak daripada kawan ayah saya. Cara dia berbakti kepada Umar, cara dia berbakti kepada ayahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara dia berbakti kepada ayahnya. Ikhwati billah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi contoh daripada salafus salih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua tahu siapa Abu Hurairah. Dia satu ketika bertugas di Dhul Hulaifah, atau yang biasa jemaah haji kita sebut sebagai Bir Ali, tempat mengambil miqat orang-orang Madinah. Jadi bila kita pergi Madinah, itu pun menjadi miqat kita. Berihlal di situ, mengambil ihram di tempat tersebut, di Masjid Dhul Hulaifah. Tak mesti sebenarnya di masjid itu, tetapi itu disebabkan itu masjid, kita boleh mandi, disediakan tempat mandi kat situ. Yalah, alang-alang. Di situlah kita buat, tak mesti di luar pun boleh. Di atas kenderaan, di atas bas pun kita boleh buat niat ihram. Tapi tempat itu kita boleh buat, tempat kawasan itu Bir Ali. Jadi Abu Hurairah ditugaskan di Dhul Hulaifah, dan rumah dia dengan rumah mak dia agak jauh. Tetapi yang kita nak ambil pengajaran di sini adalah di mana Abu Hurairah setiap kali nak keluar daripada rumah dia, nak pergi ke satu tempat yang agak jauh sedikit, dia pergi ke rumah, ke depan rumah mak dia, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam kepada mak dia. Dan dia katakan kepada mak dia, rahimakallah, rahimakillah, semoga Allah Subhanahu taala merahmati kamu yang telah membesarkan saya daripada kecil lagi. Daripada kecil kamu terbiah saya. Kamu besarkan dan didik saya. Setiap kali nak keluar rumah, begitu juga kalau dia sampai, dia pergi ke rumah mak dia dulu, dia sebut tu. Susahnya. Tapi itulah yang dibuat oleh salafus soleh. Dia boleh buat. Dia boleh buat benda itu. Rumahnya bukan Selangor Kelantan lah. Susah tu. Kan? Kecuali seumpama kalau kita nak pergi jauh-jauh-jauh, pergi Mekah. Katalah kan. Takkan tak sempat nak pergi Kelantan. Takkan tak sempat nak pergi Perak, Kedah. Jumpa mak kat sana. Mak, kan? Sebutlah apa kebaikan mak. Apa kebaikan dia. Semua orang yang ikhwati fillah suka dipuji. Tak terkecuali anda, kawan anda, mak pun sama. Puji dia terhadap apa yang telah dibuat pada kita. Gembirakan dia. Senangkan hati dia. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap kali nak keluar rumah, kalau dia berjiran, dan rumah dia dengan rumah Abu Hurairah agak jauh, jadi disempatkan diri dia untuk pergi ke rumah mak dia, salam dan sebutkan apa-apa dia mengatakan. Abu Hurairah mengatakan kepada mak dia, rahimakillah, semoga Allah SWT menurunkan rahmatnya kepadamu yang telah membesarkan saya, telah mendidik saya. Begitu juga kalau dia kembali. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak cuba untuk mengetahui apa sebab-sebab untuk kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali, al-ihsan fi ibadatillah. Yang pertama sekali cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ihsan dalam ibadah kita. Kita berbuat yang maksimum dalam ibadah kita. Dalam menyempurnakannya, dan dalam kehusyuk-husyuk kita kepada ibadah yang kita buat, kita fokus. Ya? Kita pusatkan pemikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan kita. Dan kita beribadah kepadanya seolah-olah kita melihatnya. Seolah-olah kita nampak dia. Kalau kita tak nampak, ketahuilah dan yakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita. Bukankah di dalam hadis disebut, kamu jangan berpaling di dalam solat kamu. Jika kamu berpaling, maka Allah berpaling dari kamu. Menunjukkan bahawa Allah SWT melihat dan menyaksikan kita. Dan memperhatikan gerak-gerik kita. Malulah kita. Ha? Untuk cuba menengok, menjeling ke mana-mana. Allah nampak kita tu. Allah nampak. Jelas-jelas Rasulullah SAW. Bila dia paling kamu, maka berpalinglah Allah daripadanya. Dan anda masih ingat lagi ketika kita membincangkan pasal Al-Fatihah kan, bahwa Al-Fatihah kata Rasulullah SAW, Allah bagi kepada dua. Ya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah ayatul Qudsi, hadisul Qudsi kan. Ketika hamba aku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah Hamadani Rabbi. Jadi bayangkan satu-satu Allah tunggu. Tunggu kita ucap Alhamdulillah Rabbil Hamdani Rabbi. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hamba-Ku telah memujiku. Satu-satu lafaz daripada Al-Fatihah ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diucapkan kepada kita. Aha. Ha. Sehinggalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu Wa Taala, baik dia baik Allah. Baik. Ini antara saya dengan hamba-Ku. Kemudian ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-Ku mendapatkan apa yang dimintanya. Jadi kalau demikian, kita diminta untuk khusyuk, untuk fokus, untuk pusatkan kita punya perhatian kita dalam ibadatan kita. Al-ihsan, kita dalam beribadah kita buat yang maksimum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Suratul A'raf ayat 56. Jadi al-ihsan, al-ihsan kepada manusia dengan perkataan, dengan ucapan kita, dengan harta kita, dengan pangkat dan kuasa kita, berihsan kepada mereka. Buat apa yang maksimum untuk mereka. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan harta dan pangkat dan jawatan kita. Yang kedua, ikhwati fillah, taqwallahi subhanahu wa ta'ala dan ta'atihi. Bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وَرَحْمَتِي, dan rahmatku kata Allah, وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, meliputi segala sesuatu. فَسَأَكْتُبُهَا, maka saya akan tuliskannya, tetapkannya kepada mereka. Siapa? Lilladina yattaqun, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yutuna zakat, dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Walladina hum biayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang beriman kepada kebesaran kami, kepada tanda-tanda kami. Alladina yattabi'un ar-rasulan nabiyyal ummi, mereka yang mengikuti langkah-langkah petunjuk Nabi, hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan jelaskan kemudian. Tiga ataupun empat, lima perkara ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka yang mengikuti ataupun beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak pelik, kenapa yutuna zakat ada kat situ tengah-tengah? Kan ada hajjul bait, hajjul bait, hajjul baitillahil haram, ada berhaji ni pun rukun Islam. Puasa pun rukun Islam. Asyhadatain, dua kalimat syahadat pun adalah rukun Islam. Kenapa yutuhna zakah di sini? Disebut di tengah-tengah. Bukan kita nak protes ataupun kita nak komplain dengan Allah Subhanahu Taala. Kita nak mempertikaikan ayat Allah Subhanahu Taala, kita nak ambil pengajaran. Di mana nanti kita akan jelaskan begitu mendalam, begitu tingginya, begitu luasnya pengajaran yang kita boleh ambil petik daripada zakat. Yutuna zakat. Di sana ada rahmah. Di sana ada apa? Ada rahmah. Jadi kalau nak rahmat daripada atas, rahmat kepada makhluk. Dan kita akan jelaskan kemudian. Baik, yang ketiga. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatu makhluqatihi minal adamiyyin wal bahaim. Kita kena rahmat kepada manusia, sesama manusia, dan juga kepada haiwan dan binatang-binatang. Ar-rifq, berlembut dengan binatang, sayang dengan binatang. Binatang apapun dia, walaupun yang diharamkan, rasa tu. Kan? Saya dah pernah cerita di sini sikap salah seorang anak daripada alim ulama, alim. Anak daripada kalau tak salah Ibnu Daqiq Al-Aid. Anak daripada dia. Tengah duduk di hadapan rumah, di halaman rumah dia. Ada seekor anjing datang. Menuju halaman nak masuk rumah. Dia baling batu. Dan dia kata, baling batu dia halau lah. Kan? Mungkin dia baling batu tu dia tak nak kena anjing tu. Bukan maksudnya untuk itu. Maksud untuk menghalau je. Maksud untuk menghalau. Tapi yang disayangkan oleh ayah dia yang tengah duduk bahagian belakang rumah, tapi dengar apa yang dicakap oleh anaknya. Ya kalb ibnil kalb, wahai anjing anak anjing. Ayahnya, apa kamu cakap tu? Kamu cakap apa? Dia marah. Dia kata, lembutkan perkataan kamu. Kata dia, apa yang saya silap? Dia anjing, anak anjing. Betul tak? Apa yang salah? Saya tak cakap apa pun. Dia anjing, anak anjing. Saya tahu kamu cakap anjing, anak anjing. Tapi maksud hati kamu itu merendahkan dia. Saya dapat tahu, saya dapat tangkap. Kamu merendahkan anjing itu. Dasar anjing, anak anjing, dia kata. Marah dengan anjing itu. Jangan. Dia adalah ummah. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Undur. Perhatikan kasih sayang. Jadi salah satu di antara sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat kepada makhluknya. Rahmat kepada manusia dan haiwan binatang. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang sentiasa berkasih sayang, yarhamuhumur Rahman, Ar-Rahman akan mengasihi dia. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah, berikan kasih sayangmu kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, kepada mereka-mereka, binatang ke, tetumbuhan ke, yang bernyawa, yang ada zat, yang bergerak, yang tumbuh, haiwan, tumbuhan, manusia apatah lagi. Irhamu, rahmatlah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kamu. Itu caranya. Salah satu cara kita untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada Allah sudah tentu. Wal hijrah, kita hijrah. Kita hijrah. Hijrah yang utama sekali yang dimaksudkan adalah berhijrah dari tempat kufur kepada tempat iman. Kepada kawasan yang banyak dihuni, banyak ditempati oleh orang-orang kafir, yang kita risau dengan agama kita, kita berpindah tempat kepada kawasan-kawasan yang kita rasa selesa. selesa dalam menunaikan ibadah-ibadah kita. Ya. Kita kata kita pindah ke kawasan Melayu. Tahu-tahu Melayu itu minum arak, main juli kawasan situ. Sama juga. Bukan Melayu ini bukan menjaminkan bahwa tempat mereka adalah selamat. Tetapi mereka apapun lebih baik daripada daripada orang kafir. Taib. Al-hijrah wal jihad fi sabilillah. Dan juga jihad fi sabilillah di jalan Allah SWT kalau keadaan memungkinkan. Kalau keadaan memungkinkan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran. Innalladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah ayat 218. Baik. Yang kelima, iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa ta'atir rasul. Mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Surah An-Nur ayat 56. Yang keenam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dengan Asmaul Husna. Kita kata ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Rahman irhamni. Kita gunakan nama Ar-Rahman itu, kita pakai Ar-Rahim, kita sebut dan kita sertakan dengan doa. Pada minggu lepas, pelajaran yang lalu, saya dah terangkan, betul? Saya dah ingatkan bahawa kita mengucapkan Asma'ul Husna satu-satu beberapa kali tanpa diiringkan dengan doa, itu tidak disunatkan. Kita kata, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, sampai 1,000 kali. Diharapkan kita menjadi lembut hati kita, atau anak kita menjadi lembut hati dia, dengar cakap. Ialah harap-haraplah Allah Subhanahu Wa Taala niat baik itu dikabulkan. Tetapi cara, dari segi cara tidak ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah itu diterima oleh Allah, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertama-tama sekali kita kena baikkan adalah cara kita. Kalau dah cara tak betul, ikut logik tak mungkinlah, tak masuklah kan. Kalau kita ikut pada manusia, aturan manusia kan. Kalau kita tak ikut pintu belakang, tak diterima. Entahlah, kalau sekarang ni banyak pintu lalu tingkap, betul tak? Lalu bawa meja. Tapi sebenarnya peraturannya tak begitu kan? Kena ikut peraturan. Kita lalu ikut depan. Okay? Kena beratur. Jangan potong barisan. Kan begitu. Ikut peraturan. Manusia suka dengan peraturan tu. Manusia suka dihormati, dihargai dengan aturan dia. Dengan aturan yang dia tetapkan. Begitu juga Allah SWT. Walillahil masrul a'la. Dan Allah lagilah, lagi mulia untuk kita jadikan contoh. Walillahil masrul a'la. Taib. Kemudian seterusnya, yang ketujuh, ittiba'ul Qur'anil Karim wal amal bihi. Kita ikut kepada apa yang diucap, dicakap oleh Al-Quran. Apa yang digariskan oleh Al-Quran, kita amal dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Suratul An'am ayat 155. "Wa hadha kitabun," dan ini kitab, "anzalnahu," kita turunkan, kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "mubarakun," berkat. "Fattabi'uhu," maka ikutilah. "Wattaqu," dan takutlah. "La'allakum turhamun," semoga kamu dirahmat. Kalau Allah kata semoga, pasti. Dalam Al-Quran, kalau Allah kata semoga, mesti maknanya pasti Allah akan merahmati kamu. Dalam perbincangan manusia, kalau kita kata la'alla, la'alla, la'alla, boleh jadi, boleh tidak. Manusia. dalam percakapan Arab, perbincangan bahasa Arab, kita kata la'alla, la'allahu fil bait. Mungkin boleh jadi dia ada di rumah, boleh jadi tidak. Sesuatu yang tidak pasti. Tetapi bila Allah ucap la'alla, la'alla, la'alla, mesti pasti berlaku apa yang dia ucap. Tetapi kita bahasakan semoga. Semoga kamu mendapat rahmatnya. Baik. Yang seterusnya, al-istima' wal-isfad. Kita dengar, kita semak Al-Quran dibacakan. Itu termasuk kita boleh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, simak, dengarkan, dengarkan betul-betul, perhatikan. Wa ansitu, diam, diam dan dengarkan, hanya pendengaran kita kepada dia je. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati, pasti kamu dirahmati. Jadi cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah, dengarkan Al-Quran itu dibacakan. Masalah Ustaz, kadang-kadang kan tengok Al-Quran tu masuk dalam kedai Medin lah, Medin. Kadang-kadang kan pagi-pagi buka Al-Quran tu lah, pasar ni je, kedai mamak kan. Itu kan pengganti apa ni, logo Yakin kan. Kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, bajalah Al-Fatihah, bajalah surah-surah Bushari Rasyid kan. Tapi yang kita nak maksudkan itu urusan diorang dengan Yakin, dengan kerajaan apa semua kan. Kita ni tengok bacaan Al-Quran dibacakan ataupun dilantunkan, tetapi menjadikan kita tidak dengar, kita tidak fokus. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan perintah kepada kita, "Idza quri al-Quran fastami'u lahu," maka dengarkanlah perintah kepada Allah. Adakah, soalannya timbul, adakah bila katalah kita masuk dalam pasar raya macam tu kan, kita tengah berbelanja, kita tengah berbincang dengan kesiaga, tengah menawar apa ni, barangan ni, kita bincang sembang dengan isteri kita, dengan anak-anak kita nak belanja barang, ini Al-Quran pun dimainkan ataupun dilagukan ataupun dibacakan, menjadikan kita tak dengar, tak fokus. Adakah kita tidak mendapatkan rahmat, ataukah ada keberlaku sebaliknya? Kalau Allah bagi rahmat kepada yang mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, adakah sebaliknya berlaku, Allah akan menurunkan marahnya, murkanya kepada orang yang tidak memperhatikan Al-Quran dibacakan? Sehingga itulah dalam kita meletakkan bacaan Al-Quran ini pada tempatnya. Jangan di tengah orang buat kerja, tengahnya dimainkan ataupun diputarkan apa ni, kaset Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu tidak diindahkan ataupun tidak diperhatikan oleh orang ramai disebabkan keadaan masa itu. Jadi kita bila dalam keadaan begitu, lebih baik Al-Quran itu dihentikan. Kita kata lebih baik Al-Quran daripada kita sembang kan, selalu macam tu, daripada kita sembang kosong lebih baik Al-Quran. Tetapi orang dengan fitrahnya dia akan bersembang, menjadikan Al-Quran itu tidak diperhatikan. Itu satu. Itu satu mungkin jawapan. Yang kedua jawapan dia, Al-Quran ini, ayat ini sebenarnya diturunkan ketika solat, yaitu keadaan bacaan Al-Quran semasa solat. Maknanya, wa idza quri al-Quran, apabila Al-Quran dibacakan dalam solat, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Sehingga itulah dipertikaikan antara baca Al-Fatihah ke tak baca Al-Fatihah pada salat jahriyah. Disebabkan ayat ini. Itu perselisihan, perbincangan, ijtihad. Ada yang kata kena baca Al-Fatihah, ada yang kata tak payah kena baca, tak payah baca Al-Fatihah. Itu perbincangan fikah. Tak perlulah, siapa yang pegang ni peganglah, yang pegang ni peganglah. Tak payah kita nak bertikai, nak bergaduh. Telah diperselisihkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan itu bukan masalah ini bid'ah, ini apa, tak, bukan. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Baik. Jadi jawaban yang kedua, dia bukan wajib didengarkan di luar solat. Kalau kita dengar, maka itu cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang menyebabkan kita boleh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-istighfar. Kita perbanyak istighfar. Kita ucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Atau astaghfirullahalazim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetapi yang dimaksudkan adalah istighfar. Sebab di sana ada perbezaan antara istighfar dengan taubat. Sehingga itulah kita kadang-kadang ucapkan astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada perbezaan antara istighfar dan taubat. Istighfar hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditutupkan. Ditutup. Ditutup dosa kita, kesalahan kita daripada pandangan orang ramai. Dan juga ditutup daripada pandangan dan pengetahuan makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan diharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kiranya. Menghapus kira daripada kesalahan-kesalahan kita. Itu istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dengan mikfarah. Penutup kepala, menutup, tutup. Jadi al-ghufran adalah penutup, yang menutup. Jadi kita beristighfar kepada Allah, meminta Allah Subhanahu wa taala menutup daripada pandangan orang ramai supaya kita, sebab kita malu. Kita minta istighfar. Tobat lain. Tobat adalah penyesalan. Jadi belum tentu istighfar itu adalah tobat. Ingat ya? Belum tentu istighfar itu adalah tobat. Tetapi tobat sudah tentu adalah istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laula tastaghfirunallah, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa tidak kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri cakap, cuba manggil kita, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diajak, dipujuk kita. Kenapa tak buat macam ni supaya saya rahmat kepada kamu? Tunjukkan jalan. Begitu besarnya rahmat Allah SWT. Lam la tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Ambil ni, saya buat macam ni. Senangnya sepatutnya. Suratul Naml ayat 46. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita nak kaji, kita nak renung-renungkan, kita nak mengambil iktibar sedikit daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang cantik-cantik tu. Sebenarnya ada isyarat-isyarat yang dapat kita pahami. Contoh kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Semua sebenarnya seolah-olah mesej kepada kita untuk ikut Ar-Rahman. Ikut buat Ar-Rahim. Okey? Al-Latif, kita berlembut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan contoh kepada kita. Jadi di sini pengajaran-pengajaran yang diambil daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kewajiban kita mengasihi makhluk lain, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling penting, yang paling utama kita buat di sini adalah sifat rahmat ini kita berikan kepada al-aitam, kepada anak-anak yatim, wal-aramil, dan mereka-mereka yang ibu-ibu tunggal yang memerlukan. Ibu-ibu tunggal, kita ibu tunggal yang memerlukan. Banyak ibu tunggal kaya, betul tak? Itu tak perlu perhatian tu, bukan itu yang dimaksudkan ya? Kecuali ada perhatian-perhatian khusus, sebab ibu tunggal, walaupun keadaan mereka yang begitu mencukupi, mencukup keadaan mereka, tetapi mungkin dari sisi lain mereka memerlukan. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang memerlukan dari kepada orang-orang yang kaya yang berada. Dan termasuk di sini sifat rahmat yang perlu kita berikan kepada makhluk lain, kepada manusia lain adalah menghormati dan menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Terutama di sini adalah ayah, atuk kita, ayah orang lain, atuk orang lain, pakcik yang lebih tua daripada kita. Begitu juga ada seorang alim. Seorang alim ada hak dia untuk diberikan penghargaan. Begitu juga rahmat kita jangan hanya, bukan hanya terhad kepada mereka-mereka yang lebih daripada kita, tetapi yang lebih muda juga daripada kita, yang lebih muda umurnya daripada kita, yang lebih kecil daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang yang berkasih sayang di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Seperti hadis yang telah kita sebut, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Rahmatilah siapa yang ada di dunia ini, maka dia yang ada di langit akan merahmati kamu. Satu lagi bukti menunjukkan bahwa Allah di langit. Yarhamukum man fis sama. Dan man fis sama di sini dimaksudkan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi para malaikatnya juga. Di mana para malaikat jika menyukai seseorang di muka bumi ini, maka dia akan menyampaikan kepada malaikat-malaikat lain. Ya. Kemudian dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sifat penerimaan manusia lain kepada orang ini, kepada orang yang dicintainya. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa diterima di semua kalangan, di semua peringkat, di semua peringkat. Bila dia jauh dirindui, bila dia jauh dirindui, bila dia datang dihargai. Orang-orang ini satu bukti bahawa dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membincangkan tentang rahmat, kasih sayang yang kita berikan kepada manusia lain, kita lihat Islam juga menggalakkan kita merahmati, memberikan kasih sayang kita kepada haiwan dan binatang. Kita berlembut kepada mereka, kepada haiwan binatang. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajul yamshi bi tariqin istadda 'alaihi al-'atas." Ketika seseorang tengah berjalan di tengah panas, dia sangat dahaga. Fawajada bi'ran, dia menjumpai satu perigi atau paik ke, atau kedai minum ke, tempat untuk minum. Fanazala fashariba thumma kharaj. Lalu dia turun, singgah, minum, dan dia keluar. Dia lanjutkan perjalanan dia. Dia teruskan. Keluar daripada arena. Dia start kereta. Dia tengok seekor anjing. Fa'idha kalbun yalhad. Lidah dia keluar. Menjulur, menjuntai. Faqara rajul. Anjing ini menjilat-jilat mencari. Dia tahulah anjing ini tengah dahaga juga. Faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalbu min al-atash mithla alladhi kana balagha bihi. Sesungguhnya anjing ini sangat kehausan, dahaga sangat seperti saya sebelum ini, sebelum saya minum air. Saya dapat rasakan apa yang dia rasa. Dia sangat dahaga tu macam nak terbakar, dia punya tekak tu kering, kata orang ini. Pada zaman bi'ra, lalu dia kembali ke kedai makan tadi. Atau kembali ke perigi tadi, ambil air. Macam mana nak ambil air? Tak ada cawan, tak ada apa. Yang ada tempat bekas untuk mengisi air hanya kasut dia je. Kasut dia tak jumpa tempat, tak jumpa bekas. Ini kena carilah. Jangan basahkan kasut dulu. Pergilah cari. botol ke apa ke. Ini tu memang tak jumpa. Dia tak jumpa benda yang bekas yang kita nak letak air. Dia buka kasut dia, dia isikan air. Fasaqal kalba. Lalu dia memberikan kepada anjing dan anjing itu minum dengan puasnya. Fasyakarallaha lahu. Lalu anjing itu bersyukur kepada Allah kepadanya untuknya. Faghafara lahu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Subhanallah. Faqalu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat dengar cerita ini rasa seronoklah. Wa inna lana fil bahaimi ajran. Kita dapat pahala ke kalau kita buat macam tu? Yalah, itu mungkin seronok-seronok je kan. Terasa saya biasa, manusiawi. Hak asasi hewan. Hak asasi binatang, katalah kan. Tapi yang penting sahabat ni tengok, dia kata ada pahala tak? Ha. Kalau ada pahala boleh kita buat. Kalau tak ada pahala, alah. Kan? Jadi kata Rasulullah, "Na'am. Fi kulli dzati kabidin ratubatin ajrun." Pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh, yang berkembang biak. Yang ada nyawa. Termasuklah di sini pertumbuhan. Ajrun, ada pahala kalau kita buat macam tu. Termasuklah di sini. Jangan asal main penting sahaja. Pokok pak pak berpatah. Tak ada guna, tak ada tujuan. Bezalah dengan jangan kita tengok orang tengah bersihkan rumput, kita kata jangan, kasih sayang, lembut. Jangan potong rumput tu, kesian dia. Kita jangan buat macam tu, itu diperlukan. Potong pangkas, potong, kita cantikkan bunga. Tak ada masalah sebab itu diperlukan. Yang kita kata ada orang bulan burung, kata menghalang kebebasan dia, lepaskan. Itu kan keperluan manusia. Nak tengok keindahan burung tu, nak dengarkan bunyi dia, itu di antara kenikmatan yang manusia ingin nikmati, kehendaki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk dinikmati oleh manusia? Termasuk membelah burung, tidak ada menjadi masalah kalau ada manfaat. Kalau burung tak ada bunyi, cantik tak ada warna cantik, buat apa nak belah? Kita tanya, kenapa belah burung? Cantik bunyinya, indah suaranya. Itu yang saya suka. Kenapa burung ayam ni? Ayam ni kan bila berkokok, dia kokok dia macam ketawa. Cari dah dekat YouTube, ayam ketawa. Jumpa situ ayam jenis berkokok ni ketawa. Panjang ketawa betul. Jadi bila binatang-binatang kita suka dan kita bela dengan baik, kita bagi dia hak-hak dia, tidak menjadi masalah. Ya Ustaz, tapi hak dia terbang tu tak inilah kan. Tak kita bagi hak dia, itu selalu menjadi alasan. Tetapi itu alasan yang tidak kuat kan? Sebab kita kepentingan kita lebih. Kalau tak payahlah kita nak potong kambing sebab hak dia adalah hidup. Kenapa nak potong, kesian dia kan? Potong dan lain-lain ayam, kenapa tak biar je? Ni mak dia, itu anak dia, jadi macam mana ni kena potong dah ayam dia? Ayam anak yatim, jadi yatim anak dia sebab kita nak potong sebab kita nak makan. Betul tak? Kita untuk kepentingan manusia. Betul. Okey, itu logik semua. Tak apalah, kita bagi daripada hadis. Okey. Daripada logik-logik, orang pun boleh bagi logik kan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak seorang budak, dia anak adik daripada Anas bin Malik. Dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Aba Umair." "Ya Aba Umair." Aba Umair ni dia punya kunyah. Gelar kebapakan budak pun kita boleh gelar macam tu. "Ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Ma fa'ala Nughair?" Nughair ini adalah burung dia, burung kecil yang dia bela. Dan dia mati. Mati burung itu. Sebab apa entah, mungkin sebab dia sakit ke atau apa ke? Dia mati. Jadi Rasulullah SAW lalu salam pada dia, dia kata, "Ma fa'ala Nughair?" Dia nak hiburkan budak ni. Budak ni dah tahu, kita kan kadang-kadang kita rasa terhibur ya ikhwan. Kita rasa terhibur kalau ada orang perhatikan kita, tanya benda keadaan kita, kan? Orang itu dah tahu, kita tak akan jawab, insyaAllah kita tak akan jawab, kamu dah tahu dia mati, kenapa nak tanya lagi? Kan? Tapi kita, fitrah manusia ini nak ditanya. Kan? Nak ditanya, suka ditanya, menunjukkan orang ini ada perhatian pada kita. Kamu perhatikan kita. Jadi Rasulullah, ya Abu Umair, maaf ala Nughair. Apa, macam mana keadaan Nughair sekarang ni? Kan? Jadi rusak, budak tu rasa seronok, dia ceritalah, lah dia itulah, gini, gini, gini, gini. Jadi itu salah satu bukti dalil kalau Rasulullah SAW larang, dah kan saya bagi tahu kamu ni Anas lagi besar daripada dia, kenapa biarkan dia bela? Kan tak boleh bela burung. Nah, mestilah disebut. Dan juga seterusnya hadis yang seterusnya. Kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kul min khasha'isil ard. Kata Rasulullah SAW, seorang perempuan dimasukkan ke neraka disebabkan kucing. Kucing. Sebab apa dia masuk ke neraka disebabkan kucing? Rabatatha, dikurung. Falam tut'imha. Itu bukan masalah kurung tu. Tetapi masalah adalah sebab dia tak bagi dia makan. Falam tut'imha. Dia tidak bagi makan. Walam tada'ha ta'kul min khasha'isil ard. Dan juga dia tidak lepas supaya dia boleh makan daripada binatang-binatang bumi ini ataupun daripada serangga-serangga yang ada. Okey? Jadi hati-hati ikhwati fillah, kalau anda bela ikan, anda nak balik kampung 10 hari. Pesanlah kepada jiran, bagi makan. Dia kata, "Tak apa, biar RM2, RM3 je, mati nanti beli balik." Itu hewan je. Itu kena lembut dengan itu, sunat ajar macam tu. Jadi kalau anda ada binatang-binatang, peliharaan-peliharaan, beli ikan keli ke, ikan hias ke, ikan cantik-cantik, apa namanya, emas, apa ni, koi ke, apa ke, pesan-pesanlah kepada jiran, bagi dia makanan tu, tolong. Tolong bagi dia makan. Tolong. Segini je kadar dia, segini. Bagi tahu, kita dah tinggalkan, bayangkan tak ini ke, tak terasa ke tu. 3 hari kita tinggal. Tak ingat ikan tu makan apa? Ikan je. Berhak untuk hidup. Okey? Jangan sampai berlaku macam kucing ni. Disebabkan itu kita masuk neraka. Kucing. Apa beza kucing dengan ikan? Ya kan? Bezanya ikan tu tak makan kucing. Kucing makan ikan. Tak ada lah. Dia sama. Dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwan. Salah satu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu binatang, adalah bila kita dah disyariatkan, dibolehkan untuk menyembelih lembu ke, kambing ke, ayam ke, tak ada masalah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan baik-baik, dengan cara yang bagus. Wal yurih adukum zabihatahu, hendaklah menselesaikan hewan sembelihannya. Diselesaikan. Macam mana nak selesaikan hewan ini nak disembelih? Di antaranya menselesaikan dia seperti mana ditunjuk oleh Rasulullah, wal yuhidda sifratahu, hendaklah dia mengasah pisaunya. Pertajam, jangan biarkan dia lama-lama digosok. Jangan selalu kita nak ta'assub sangat dengan pesan-pesan orang tua kita, kata kena 3 kali tu. Tak, kalau 1 kali dia boleh mati, mati 1 kali je lah. Jangan kena nak 3 kali juga. Nak 3 kali juga. Kalau 1 kali dah boleh putus, dah boleh mati, kan? Dah boleh putus dia punya apa ni? Wadajain ataupun 2 urat di sebelah ni. Kalau dua 1 kali tolak tu dah boleh dah. Sudah cukup. Jangan biarkan dia putus sikit. Sebab dengan rasa kita lembut. Tak, lembut tu terus cepat buat. Okey? Jadi itu, pertajam pisau, cepat-cepat kita nak selesaikan. Dia berbeza dengan rajam. Rajam maksudnya adalah memang untuk menyiksa. Rajam adalah tujuannya untuk supaya disaksikan oleh orang ramai. Sehingga itulah kita digalakkan ataupun ditunjukkan oleh syariat kita, syariat Islam. Bila kita melakukan rajam kepada orang yang berzina, yang muhsan, muhsanah, maka kita rejam dengan batu-batu yang ukuran kecil. Bukan ukuran yang besar. Kalau nak satu kali dia pap mati selesai habis. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh syariat. Bukankah itu penyiksaan? Bukankah itu bertentangan, bercanggah dengan rahmat? Bertentangan dengan hak azazi manusia? Bertentangan dengan kelembutan, sifat lembut Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, "Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam kisah tu ada hayat. Ada hayat. Ada apa? Ada kehidupan. Dengan cara kita melakukan rejam dan kisah tersebut di hadapan orang ramai akan menghidupkan ramai lagi orang lain. Akan membanteras. Betul tak? Perlakuan-perlakuan zalim ini kepada manusia yang lain. Potong tangan di hadapan orang ramai. Akan membuat orang yang mencuri, suka mencuri ini akan jadi takut. Akan jadi menghentikan perlakuan dia ataupun kejahatan dia. Baik. Oleh kerana itu ya ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bila kita ni nak berlatih katalah menembak, berlatih membaling, kita jangan jadikan sasaran kita ni adalah makhluk hidup. Jangan jadikan katalah burung itu tak makan, tak apa kita tembak. Jadi mati-matilah. Tak boleh. Kita jadikan sasaran tembakan kita ataupun baling kita bila baling batu adalah makhluk hidup. Contohlah hewan, tumbuhan, seumpama pokok. Jangan jadikan. Buatlah satu sasaran yang benda mati. Benda mati. Jadi tidak bertentangan dengan akhlak arif. Saya rasa ikhwati fillah, inilah yang sempat saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga kita dapatkan pengajaran yang baik daripada majlis ini. Sekarang pada pukul 10.36, kalau ada soalan, dalam satu soalan kot mulai ini, kita bagi masa insya-Allah. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.